Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang fikih jual-beli ataupun fikih muamalah secara umum. Kita melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ini berkaitan dengan qabd ataupun berkaitan dengan serah terima barang. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh beliau bagaimana kalau misalkan terjadi kerusakan pada barang yang kita beli tadi dan dikaitkan dengan serah terima. Sebelumnya beliau mengatakan man ishtara makilan, barang siapa yang membeli sesuatu yang itu cara belinya dengan ditimbang wanah wahu dan yang sejenis, misalkan ditakar ataupun kemudian diukur melalui meteran dan seterusnya, maka akadnya sah walazima bil akdi dan kemudian dia menjadi lazim, dia menjadi mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Dan sah dengan bisa melakukan transaksi ulang pada barang itu adalah dua poin yang berbeda. Makanya beliau mengatakan, walam yasih, tapi tidak sah untuk dilakukan transaksi sebelum kita qabd. Sehingga di sini beliau mengatakan, secara zahir, untuk yang ditimbang atau ditakar dan yang lain, itu tidak boleh kita transaksikan. Dan termasuk juga nanti sebenarnya adalah barang-barang yang dijual secara juzaf. Ini sudah disinggung kemarin. Atau barang yang dijual dengan cara tumpukan. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan inilah yang dikuatkan oleh dalil yang ada. Yaitu hadisnya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, annahum kanu yatabaya'una at-ta'ama juzafan. Jadi memang di zaman dahulu, para sahabat juga sudah melakukan transaksi jual-beli yang mana modelnya dengan bentuk tumpukan. Jadi bukan hanya di kilo saja atau ditakar, tapi ada jual-beli yang dilakukan dengan cara satu tumpuk, dua tumpuk. Itu modelnya namanya juzaf. فَنَهَاهُمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَبِعُوهُ. Tapi Nabi SAW melarang kita mentransaksikan ulang barang tadi sebelum kita yuhawwilu. Ambil, pindahkan, baru boleh ditransaksikan. Karena memang biasanya kalau tumpukan itu kan berada di tempatnya penjual. Di meja misalkan atau kalau dia di bawah ya berarti di tempatnya, di lapaknya gitu. Dan kalau barangnya masih ada di situ, kita sudah beli, sudah bayar, sudah akad, ini tidak boleh kita jual kembali kepada orang lain sebelum kita pindah. Ambil barangnya tadi, yang tumpukan tadi, pindahkan, baru kemudian kita boleh perjualbelikan. Dan Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna li buyu'an. Jadi hadisnya Hakim bin Hizam ini kalau kita diskusi tentang serah terima dalam jual beli dia akan sering muncul karena memang itu termasuk hadis pokoknya. Maka Hakim bertanya kepada Rasul, saya ini pedagang, saya punya barang-barang yang saya perjualbelikan. Maka fama yahillu li minha, dan apa yang boleh saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Maka Rasul berikan nasihat, idza ta'ta syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Kalau kamu beli sesuatu, maka barang yang kamu beli tadi tidak boleh dijual lagi, ditransaksikan berikutnya sebelum kamu terima dulu barangnya. Dan kata syai'an di sini kan bentuknya umum. Kalau kita belajar bahasa Arab itu adalah kata yang nakirah. Kata yang umum di dalam konteks kalimat yang menunjukkan syart. Maka ini menguatkan makna al-umum. Termasuk juga penjelasan lain yang menguatkan kepada kita adalah pemaparan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang bai'ut ta'am, kita memperjualbelikan bahan makanan sebelum kita terima. Nah, kata beliau, ya, saya memandang bahwa semua barang itu juga berlaku seperti makanan. Jadi, meskipun riwayatnya ataupun kisah yang disebutkan oleh beliau itu kaitannya dengan makanan atau bahan makanan, tapi kemudian Ibn Abbas menjelaskan, saya memandang bahwa bukan hanya bahan makanan saja yang harus diterima dulu. Jadi kita beli yang lain, itu juga harus diterima. Resiko pindah ke kita, baru kita boleh perjualbelikan. Wahadal qiyas min Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qad dalla alaihi nas sarihan. Dan itu sangat kuat sekali argumen yang dipegang ataupun dijelaskan oleh Ibn Abbas. Dan wala ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lam yasma hadzal hadis minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika hadis Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba' asila haitsu tubta. Jadi Ibn Abbas itu termasuk sahabat yang faqih. Jadi bisa jadi beliau belum mendapati hadis lain yang menegaskan bahwa barang lain juga berlaku sama seperti makanan, namun beliau sudah bisa menafsirkan ya, atas karunia Allah dengan penafsiran yang sesuai dengan penjelasan Nabi di hadis yang lainnya. Sehingga fasahi anna kulla syai la yuba'u hatta yuqbad. Jadi ini kesimpulan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi tentang serah terima, kalau kita mau buat gitu ya, ini kemarin ada dua tahap. Yang di sini adalah akad 1, kemudian kita mau lakukan akad 2, maka beliau kasih keterangan di sini ada namanya qabd atau serah terima. Nah, serah terima ini kata sebagian para ulama itu hanya barang tertentu saja. Barang tertentu. Tapi kemudian Ibn Abbas dan yang lain, dan lain-lain, itu bilang semua barang. Jadi semua barang berlaku. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Jadi tidak bisa kita melakukan akad 2 sebelum kita melakukan terima barang. Jadi yang lebih kuat adalah seperti itu, menjadi qabd adalah syarat untuk bisa lakukan akad yang kedua untuk kita mentransaksikan barang tadi. Jadi ini kesimpulan yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, kemudian kita lihat penjelasan berikutnya. Waqila idza bi'a juzafan fala ba'sa min atasarrufi fihi qabla al-qabdi wa huwa al-mazhab. Jadi ternyata di keterangan dalam literatur mazhab Hambali ada yang berpendapat kalau nanti barangnya juzaf itu tidak apa-apa diperjualbelikan meskipun belum diterima. Ini pendapat dari mazhab Hambali. Jadi kalau kita beli misalkan cabai satu tumpuk, kemudian barang-barang yang modelnya ditumpuk gitu ya. Lalu habis barangnya, sudah jadi milik kita, tapi belum kita ambil. Terus ada orang datang, saya belilah cabenya gitu. Barangnya masih di situ. Nah, menurut sebagian pendapat, dan dalam hal ini adalah keterangan dari Hambali, boleh, walaupun cabenya masih di tempat penjual. Ya. Meskipun tadi kata Syekh Utsaimin, yang lebih tepat, itu belum boleh dijual sebelum kita pindahkan. Nah, sumanta qalal mu'alif ilal kalam ambomanil mabi. Nah, sekarang setelah kita tahu, ada yang namanya serah terima, diskusi berikutnya adalah mengenai resiko tanggung jawab barang pada saat sebelum diterima. Apakah itu menjadi tanggung jawab si penjual atau menjadi tanggung jawab pembeli? Jadi dia itu fasenya ada di sini. Fasenya itu yang mau didiskusikan oleh beliau sudah akad dia. Sudah terjadi akad 1. Ini sudah akad. Tapi belum diterima. Jadi belum serah terima. Ini serah terimanya di sini. Kalau kemudian ada resiko kerusakan atau segala macamnya di ranah ini, di antara ini. Nah, ini resiko urusan siapa kira-kira? Itu yang mau dibahas. Apakah menjadi tanggung jawab penjual atau resikonya menjadi tanggung jawab pembeli? Di rentang ini antara akad satu dengan serah terima tadi. Kata penulis, wa in talifa qabla qabdihi famin dhamanil ba'i. Jadi kalau dia sebelum diterima barangnya, kita sudah akad tapi barangnya masih di tempat penjual, maka semua resiko masih menjadi urusan penjual. Jadi ini beliau kalau dari konteksnya Hambali tadi memberikan batasan hanya pada barang-barang yang makil, kemudian ditimbang, ditakar, dan seterusnya. Sedangkan yang juzaf termasuk sebenarnya tadi masuk di situ. Hadza huwa al-hukmu ar-rabi. Jadi ini tambahan ataupun lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Fal madzhab annahu idza kana bi taqdir ya'ni bai'ul makil kailan wal mauzun waznan dan seterusnya, ini kata beliau, kalau rusak sebelum qabd, misalkan barangnya hilang, hancur, terbakar, dicuri orang, maka ini nanti termasuk tanggung jawab resiko si penjual. Artinya kita sebagai pembeli boleh komplain dan bilang, barang saya hilang, barang saya musnah, barang saya rusak, kamu harus ganti rugi dan tanggung jawab. Lalu kalau nanti setelah qabd, setelah serah terima, itu menjadi tanggung jawab si mustari. Tanggung jawab si penjual. Nah, kata kuncinya seperti itu. Contohnya bagaimana? Kalau misalkan terjadi jual beli gandum, di sini beliau berikan contoh gandum, atau kita beli beras dari penjual. Berapa harganya per kilo? 10.000 misalkan. Lalu kemudian sebelum dipisah, kalau yang mungkin ada beras kemasan sudah dikiloin ya enak gitu ya. Tapi yang jelas berasnya masih di penjual, anggap dia belum dipisah, masih gabung-gabung itu. Maka kemudian setelah akad berasnya dicuri orang, atau kemudian kebanjiran sehingga rusak, sehingga kemudian hilang berasnya, atau penyebab kerusakan lain. Maka di sini tanggung jawabnya fadhamanu 'alal ba'i. Jadi kita berhak nanti tuntut si penjual, Pak, beras saya kemarin belum saya ambil, masih di tokonya Bapak, maka saya minta uangnya dikembalikan atau saya minta barangnya diganti. Kenapa? Karena memang dia belum serahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kharaju bidhaman. Ini ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Rasul dan kita bisa berlakukan dalam banyak transaksi. Sehingga syariat di situ melarang bagi kita untuk apa? Menjual barang yang kita belum terima. Maka secara logika, berdasarkan kaidah ini, tanggung jawab barang tadi itu juga berarti bukan milik kita. Masih menjadi tanggung jawab si penjual. Dan inilah yang kita perlu perhatikan dalam poin-poin yang semacam ini. Jadi, yang di sini resikonya adalah resiko si penjual. Jadi, pembeli tidak tanggung resiko di sini. Namun nanti kalau sudah masuk setelah terjadi qabd, di sini adalah urusannya atau resiko menjadi urusan si pembeli. Karena sudah diserahkan. Jadi kalau misalkan nih, misalkan ya kita beli telur dari warung gitu ya. Habis itu udah kita bayar, udah kita terima telurnya. Keluar dari warung, jatuh kita. Atau mau dicantolkan ke motor, kepleset misalkan. Pecah telurnya. Kira-kira resiko siapa? Berhak nggak kemudian kita tuntut ke warung? Bu, ini telurnya jatuh, pecah. Saya minta diganti. Nggak bisa. Karena sudah apa? Telurnya saya serahkan ke kamu dalam kondisi bagus. Setelah serah terima, resiko ini jadi urusan kamu sebagai pembeli. Jadi, pembatasnya di sini adalah resiko. Kaidahnya tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kharaj bil-dhaman. Kharaj itu apa? Kharaj itu adalah itu keuntungan atau benefit. Nah, jadi kharaj itu adalah untung itu sebanding dengan dhoman ataupun resiko. Ini kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk dalam transaksi yang lain nanti juga berlaku aturan main yang sama. Ya kita tidak berhak nuntut penjual walaupun mungkin jatuhnya di dalam warungnya si penjual. Bahkan kita belum keluar pintu gitu ya. Masih di dalam warung. Karena kita nggak betul megangnya. Atau kemudian karena kekeliruan kita. Sudah diserahkan barangnya pecah. Itu urusan kita. Nah, kemudian ada penyebab kerusakan yang lain yang disebut dengan afah samawiyah. Atau ini karena faktor alam. Kalau seperti itu, batala al-bay. Maka transaksi jual-belinya batal. Tapi di sini batal itu dalam makna infasakha ataupun tidak terjadi. Ya. Jadi kalau kita baca dalam redaksi-redaksi itu ada kata batal, ada kata tidak terlaksana. Gitu. Kalau batal itu artinya apa? Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Tapi kalau infasakha, cuman kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Dibatalkan gitu ya. Jadi difasakh itu artinya dia tidak terjadi. Jadi bukan karena tidak terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi karena ada faktor lain lalu kemudian akadnya kita cancel gitu. Nah, fal butlan yakunu li fawati syart. Di sini beliau menjelaskan bedanya. Kalau butlan atau batil, batal itu artinya adalah ada rukun, ada syarat yang tidak terpenuhi. Sementara kalau infisakh itu berbeda dengan butlan. Seperti itu. Jadi ada dua kata yang ini berbeda. Nah, untuk konteks yang sekarang, itu kata beliau, dia terjadi jual-beli, lalu kemudian syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, sah semuanya, tidak ada masalah. Tapi qadarullah sebelum diserahkan, terjadi musibah. Ada afatu samawiyah. Ini artinya apa sih? Bahasa gampangnya kata beliau, semua penyebab yang itu di luar kendalinya manusia. Jadi bahasa gampangnya seperti itu. Ya, itu berarti di luar kontrol kita. Tidak ada kendali kita di situ. Contohnya apa? Hujan. Hujan yang kemudian deras. Beda kalau misalkan barangnya harusnya disimpan di gudang, di dalam, lalu kemudian tidak kita simpan, diletak di halaman. Itu beda gitu ya. Cuman ini konteksnya emang hujannya itu kencang banget gitu. Sampai misalkan atap tokonya kebuka lah dan seterusnya. Atau ada petir, ada angin misalkan. Makanya kalau bahasa gampangnya ya bencana alam ataupun musibah yang itu tidak bisa kita kontrol dan seterusnya. Sehingga kata beliau intinya manusia di situ tidak punya kendali. Nah, kalau kerusakan barang terjadi seperti itu nanti bagaimana konsekuensi hukumnya? Apakah kita berhak tuntut si penjual? Di sini nanti akan dijelaskan oleh beliau. Contohnya, kita sudah jual beli apa? Misalkan beras ya. Kalau di sini beliau contohkan gandum. Pak, saya beli beras berapa? 100 kilo gitu ya. Per kilonya nanti 10 ribu gitu. Berarti berapa itu kenanya? 1 juta gitu ya. Kemudian kita belum terima, belum diantar berasnya ke tempat kita. Lalu qadarullah atas sale gitu ya. Datang banjir. Ya ini di beberapa wilayah di Indonesia juga ada yang sedang kebanjiran gitu ya. Maka kita doakan semoga Allah segera hilangkan musibah itu. Nah ada banjir gitu. Akhirnya kemudian keseret banjir. Atau beras ya kalau kerendam air pasti bermasalah kan gitu ya. Rusak dia. Nah akhirnya apa? Terjadi bencana atau mungkin bencana lain selain banjir apa? Misalkan ada petir, ada angin kencang. Ini kita tetap bilang bahwa dhamannya karena belum diserahkan maka dhamannya menjadi resiko penjual. Kalau nanti sudah diserahkan uangnya, jadi pembeli sudah bayar. Ini Pak ya, uangnya 1 juta, saya beli beras 100 kilo dengan acuan tadi per kilonya 10 ribu. Kalau belum diterima uangnya, ya sudah, berarti tidak perlu dibayar. Penjual tinggal bilang, Pak berasnya qadarullah ini kena banjir. Tapi kalau sudah diterima uangnya bagaimana? Penjual wajib kembalikan. Pak, saya tidak bisa serahkan beras, ini uang bapak saya kembalikan. Atau, kata beliau, ada kasus yang mirip seperti bencana alam ini adalah kasus lain yang itu kita tidak bisa tuntut untuk minta ganti rugi. Seperti apa misalkan? Dimakan hewan. Atau kemudian ada pasukan tentara yang lewat, melintas, masuk, kemudian mereka makan, mereka ambil di situ. Nah, jadi kalau konteksnya seperti tadi, yang kita tidak bisa untuk minta ganti rugi, ya sudah, ini disamakan seperti kondisi bencana alam. Kenapa? Ya tidak mungkin kita mau nagih sama hewan yang menyerang misalkan di kebun kita. Tiba-tiba tadi malam gitu ya diserang sama binatang-binatang, ada hewan-hewan. Kita mau nuntut sama siapa gitu ya. Kita mau minta ganti rugi sama siapa, tidak bisa. Termasuk juga nanti kalau ada pasukan-pasukan atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian kalau yang rusak itu manusia, artinya kita tahu gitu ya, muayyan dia, spesifik, dan bisa kita tuntut ganti rugi, maka nanti pilihannya adalah penjual punya opsi. Opsinya pertama adalah dia minta fasakh, dia minta batal. Jadi Pak, saya tidak jadi lanjut deh, uang saya tolong dikembalikan. Atau nanti dia minta imbo, imbo itu artinya lanjut. Ya Pak, tidak apa-apa, saya lanjut aja, tapi tolong diganti ya. Bapak carikan beras yang lain. Jadi kalau sekarang itu beras saya hilang kena banjir ya enggak apa-apalah. Uangnya Bapak pakai dulu. Nanti tolong diganti. Jadi ini ada tiga pilihan. Walaupun sebenarnya bukan tiga sih. Lebih tepatnya dua kata beliau. Artinya pilihannya adalah pertama kita minta balikin enggak jadi lanjut. Atau kemudian kita lanjut dan minta diganti rugi. Kalau ada yang mau mengikhlaskan, mau mensedekahkan gimana ya silahkan gitu ya. Itu bukan sesuatu yang perlu dibahas. Artinya itu kembali kepada kerelaan Anda sebagai pembeli. Kalau mau menginfakkan karena kasihan dan seterusnya silahkan. Tapi kalau secara hukum kita punya hak dua tadi. Sehingga ada empat kalau kita mau petakan di sini kata beliau penyebab kerusakan itu. Yang pertama rusak karena urusannya penjual, ada yang kedua rusak itu karena bencana, yang kemudian adalah kita tidak bisa tuntut ganti rugi seperti hewan, dan yang keempat adalah karena manusia yang kita bisa tuntut, maka dia nanti masing-masing ada penjelasannya. Sehingga kita bisa simpulkan, kalau yang kerusakan tadi itu, jadi penyebab barang itu rusak, ada empat tadi. Yang pertama, itu karena urusan penjual. Jadi rusaknya itu urusan penjual. Entah dia yang teledor atau karyawannya dan yang lain. Yang kedua adalah karena bencana. Ya, bencana alam. Kemudian yang ketiga, itu adalah yang mirip bencana. Jadi ini dikatakan mirip seperti bencana. Misalkan apa? Tentara musuh atau yang lain gitu ya. Atau karena hewan yang menyerang. Dan kemudian yang keempat. Itu adalah tadi kasusnya. Karena orang yang bisa dituntut. Nah, ini kalau orang yang bisa dituntut. Maka kita bisa tuntut. Ini penyebab kerusakan dari barang. Tinggal nanti kejadiannya berada di tangannya siapa. Kemudian ini dirinci lagi oleh beliau. Kalau nanti kesalahannya dari penjual, maka batal transaksinya. Atau ada pendapat lain yang mengatakan penjual harus tanggung jawab. Dan ini yang lebih tepat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi, kalau kekeliruan, kesalahan ada di penjual, penjual harus tanggung jawab. Nah, apa bedanya? Apa bedanya kok ketika ada pendapat bilang batal dengan dikatakan penjual harus tanggung jawab? Kata beliau, kalau kita bilang dia difasakh, artinya tidak dilanjutkan akadnya, maka berarti si pembeli tidak perlu dikasih apa-apa. Gitu ya. Kalaupun kemudian dia sudah menyerahkan uang, ya ambil uangnya. Kalau kemudian dia tidak menyerahkan uang, uangnya masih di tangan dia, sudah, tidak perlu diserahkan. Tapi kalau kita bilang penjual harus ganti rugi atau penjual harus tanggung jawab, ini kata beliau akan kelihatan perbedaannya pada saat harga barangnya itu naik. Ketika rusak dengan akad itu ada kenaikan. Maka si pembeli boleh nuntut kepada penjual. Bilang, Pak, barangnya pas rusak itu udah naik harganya. Berarti saya minta tambahan harganya. Dan ini pendapat yang lebih rajih kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena penjual itu posisinya seperti pencuri. Dia zalim dia di situ. Jadi kita lihat ya untuk yang pertama, kalau misalkan rusak karena ulah penjual. Rusak karena penjual. Di sini ada dua pendapat. Pendapat satu dia bilang tadi batal, ya sudah dianggap batal saja. Batal. Ini tadi kalau uangnya udah diserahkan gitu ya, berarti uang dikembalikan. Kembalikan atau tidak diserahkan. Kalau memang belum diserahkan atau uang ditahan saja. Tidak ada konsekuensi lain. Tapi kalau kita anggap dia nggak batal gitu ya, dia lanjut. Tapi si penjual harus tanggung jawab. Jadi penjual itu harus tanggung jawab. Ini akan kelihatan pada saat terjadi kenaikan. Kenaikan harga. Jadi misalkan gini. Ada akad. Pada saat akad, itu harga barang misalkan 100. Lalu kemudian menjelang rusak, naik harga barangnya menjadi 150. Berarti si pembeli ketika dia bayar 100, Pak, saya beli barang A ya. Oke, berapa? 100. Nah, berlalu beberapa saat, beberapa waktu, ternyata barang itu langka di pasar gitu. Atau permintaannya banyak. Harganya jadi naik. Jadi 150. Nah, kalau kemudian terjadi kerusakan, misalkan ini ada masalah, kita ikut pendapat satu, berarti penjual hanya menyerahkan berapa? 100. Jadi kalau misalkan uangnya udah kadung dikasih tadi sama pembeli ke penjual, ya berarti penjual bilang, Pak, kemarin kan Bapak belinya 100 ya? Barangnya rusak, nggak ada, nggak bisa diserahkan. Ya udah, ini saya kembalikan 100. Ini yang diterima. Tapi kalau ikut pendapat dua, dan ini yang lebih kuat gitu ya, ketika kita sudah bayar atau kita sudah akad, harganya naik. Penjual bilang, Pak, kemarin 100, saya balik 100, nggak mau saya gitu. Sekarang barang itu sudah 150 ya. Nah, barang ketika sudah 150, berarti kita punya hak di situ minta tambahan berapa? 50. Di situ letak perbedaan pendapatnya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kita berhak kemudian nuntut sama penjual gitu. Biasanya kan kita enggak ridho. Pak, ini barang itu sekarang udah 150, begitu rusak itu bukan 100 lagi, berarti saya akan kehilangan 50. Maka kita berhak minta ganti ataupun tambahan. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, kalau memang rusaknya karena bencana. Ini beliau tambahkan penjelasan. Berarti kalau si pembeli sudah ngasih uang, qadarullah ada bencana ya, misalkan pandemi atau kemudian bencana alam lain, ya sudah, minta uangnya, uangnya dikembalikan kalau memang dia sudah serahkan. Kalau belum ya uangnya tidak perlu diserahkan. Dalilnya apa? Dalilnya ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, "Idza bi'ta min akhika samaran." Kalau kamu jual buah atau jual sesuatu kepada saudaramu, fa asabat hujaihah, dan kemudian itu kena bencana. Artinya enggak bisa dipanen, enggak bisa dipetik, enggak bisa diambil, enggak bisa diserahkan. Maka fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a. Kamu tidak berhak untuk mengambil uangnya sedikit pun. Kenapa? Karena tidak punya alasan. Bima ta'khudhu mala akhika, atas dasar apa kamu ambil uang saudaramu? Dan itu berarti kalau kamu ambil bi ghairi haq, dengan zalim, artinya tidak berhak kita ambil. Nah, hati-hati. Jadi para penjual, tidak boleh kita kemudian beralasan, ya itu bukan urusan saya gitu kan. Ya rusak kok gitu. Ya di luar kendali saya, tidak bisa. Tujuannya jual beli itu, pembeli ingin mendapatkan apa yang dia beli. Lah kalau kena bencana, kemudian Anda beralasan, ya itu bukan urusan saya, tidak bisa. Ya uangnya juga kembalikan kepada si pembeli. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan terjadinya bencana. Termasuk juga nanti ketika kasusnya mirip bencana. Jadi ya sudah, tetap dianggap batal, uangnya dikembalikan. Nah, yang keempat ini agak sedikit unik gitu kan. Karena ini yang rusak adalah manusia yang kita bisa tuntut gitu. Misalkan kita punya sawah gitu ya. Punya padi, sudah kita jual, atau kita punya sesuatu, mobil atau yang lain. Lalu setelah kita jual kepada orang, ada orang lain yang mencuri, ada orang lain yang merusak. Dan kita tahu siapa yang curi, siapa yang rusak. Nah, di sini pembeli punya pilihan. Jadi penjual boleh tawarkan kepada pembeli, "Pak, mobilnya dicuri orang, Pak." Gitu. Tapi yang nyuri itu, yang rumah nomor sana gitu ya. Tapi penjual tahu gitu. Jadi rencananya pagi ini serah-serahan gitu ya, mobilnya diserahkan dan seterusnya. Pas pembeli datang, tadi malam ternyata dicolong. Tapi dia tahu gitu siapa yang nyolong. Jadi dia baru bangun tidur, kemudian dicek misalkan di mobil tuh punya GPS gitu ya. Kedetek gitu, oh mobilnya di sebelah sana gitu. Dikasih tahu ke pembeli. Nah, pembeli punya dua pilihan. Kalau Bapak mau batal, uangnya tak balikin. Ya, nih tak balikin. Jadi atau Bapak mau lanjut. Nah, kalau mau lanjut ya nanti kita ambil mobilnya di penjual. Di pencuri tadi kalau konteksnya dicuri. Atau kalau barangnya rusak, ya kita minta ganti rugi sama yang rusak. Kalau memang kasusnya kerusakan. Nah, apa bedanya, kata beliau, bil badal dengan bisaman ini adalah kalau misalkan kita bilang fasakh, maka yang dia berhak dapatkan adalah hanya harga yang dia sudah bayar. Tapi kalau kemudian tadi kita bilang dengan badal, ya dia berarti hanya berhak mendapatkan atau dia berhak mendapatkan ganti dari barangnya. Ini mirip seperti penjelasan awal tadi sebelumnya. Contoh, dia beli gandum. Nah, ini gandum lagi dicontohkan, atau kita beli beras. Per kilo 10.000, kita beli tadi katakan 100 kilo. Kemudian ada orang yang ngerusak. Dengan cara apa gitu. Kan ada orang kadang itu iseng kurang kerjaan. Dia nggak colong gitu loh. Dia nggak ambil bawa untuk makan. Dia nggak. Dibakar, kata beliau. Ya, bi-ihrokin. Ya, dibakar aja tuh berasnya misalkan. Dikasih minyak lalu kemudian dibakar. Atau bisa juga dimakan. Atau alasan lain ya. Penting barangnya rusak. Maka kita bilang sama si pembeli, "Pak, Bapak punya pilihan. Kalau mau batal, ya nanti kita kasih uangnya. Kita balikin. Jadi berapa tadi harganya? 100 kilo kali 10.000, berapa? 1 juta. Ya sudah, itu yang kita balikan. Atau jual belinya dilanjut aja, nggak batal, ya. Tinggal nanti kita datengin yang rusak. Karena tahu kan konteksnya, berarti kita minta sama yang beli, sama yang rusak, tolong diganti beras yang Bapak beli ini 100 kilo. Nah, kemudian kalau ternyata harganya sekarang sudah naik menjadi berapa? 120, maka dia akan memilih imdo wa yarji alal mutlif bil badal. Jadi seperti itu. Biasanya orang akan lihat harga. Lihat harga ketika rusak. Jadi pada saat akad itu misalkan harganya 100. Nah, lalu kemudian terjadi kerusakan, itu kan bisa aja harganya masih tetap 100, bisa aja udah naik harganya jadi 120. Nah, itulah kenapa fungsi dikasih pilihan. "Pak, kalau Bapak mau cancel, kita balikin uangnya." "Berapa?" "Ya baliknya 100. Tapi kalau Bapak mau lanjut, ya nanti kita carikan gantinya." Biasanya kalau harganya naik 220, kita sebagai pembeli normalnya gimana? "Ya lanjut aja lah gitu." "Apa? Cari gantinya." Karena kalau kita mikir kalau uangnya dikembalikan 100, kita udah nggak bisa dapat lagi untuk beras sebanyak itu gitu. Misalkan udah naik jadi 120 gitu ya. Itu pilihan dan hak bagi si pembeli. Maka nanti kalau seperti itu ya tinggal dia datangi pihak yang merusak tadi lalu kemudian diminta gantinya. Wa ma adahu yajuzu tasarruful mushtari fihi qabla qadhihi. Nah, ini tadi kalau dari sudut pandang mazhab Hambali atau yang sebagian ulama sebagaimana sudah disinggung di awal, mereka membolehkan adanya akad yang kedua walaupun mungkin belum serah terima. Ya, tadi tapi yang dikuatkan atau dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah itu berlaku untuk semua barang. Enggak boleh kita untuk serah terima, lakukan akad dua sebelum serah terima. Jadi apa? Misalkan nanti ada contohnya. Kalau dia menjual budak, dia menjual unta, dia menjual rumah, dia menjual mobil. Itu kata beliau, ini kan kita jual barang-barang ini bukan dengan cara ditimbang. Bukan caranya ditakar pakai kilo, pakai volume. Kita juga nggak jual dia dengan apa? Meter gitu. Nggak ada kan beli mobil 1 meter, nggak ada. Terus kemudian, apa lagi kata beliau? Barang-barang ini tidak dijual dengan model tadi gitu ya. Tapi biasanya apa ya? Satuan dan seterusnya. Nah ini katanya boleh ditransaksikan lanjut atau di akad 2 sebelum qabdh. Karena apa? Tidak butuh untuk ditakar-takar semacam tadi. Ya. Nah, warubama yazid au yankus. Jadi ini ada beberapa catatan ataupun pengecualian di sini. Namun pendapat yang kedua, sebagaimana yang tadi sudah diisyaratkan, pendapat kedua tegas mengatakan tidak boleh untuk tasarruf pada barang sebelum kita qabdh secara mutlak. Ini yang tadi dikuatkan. Jadi kalau kita beli mobil, beli motor, beli HP, dan seterusnya, sebelum barang yang kita terima, tidak boleh kita jual kembali. Harus diqabdh dulu, barulah setelah itu kita bisa jual barangnya. Dan itu yang dipegang oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berdasarkan keterangan beliau. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkait dengan barang tadi. Jadi kata beliau, innal mabi' la yuba'u qoblal qabdi. Barang itu tidak boleh kita jual sebelum kita terima. Dan ini berlaku umum ya. Baik itu nanti barang yang sifatnya ditakar, diukur, ditimbang, dan seterusnya. Ataupun yang lainnya. Dan kemudian dari hadisnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu sebagai penguat, beliau menceritakan, kanu yabi'una ta'am juzafan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suqi fanahahum an yabi'uhu. Maka Rasul melarang itu dijual sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Wasadala syarih li hadhil mas'ala bi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nabi al-ibil bil baqi bidarahim. Dan kemudian ada juga yang menegaskan dengan kisah hadisnya Ibn Umar jual beli unta itu pakai dirham lalu kemudian nanti dibayarnya pakai dinar atau sebaliknya. Maka Rasul menjelaskan tidak apa-apa sebenarnya selama konversi itu tidak ada kesepakatan dan kemudian dipakai harga pasar ya sebelum mereka berpisah sudah selesai. Namun kata Syekh Utsaimin sebenarnya ini enggak ada hubungannya gitu loh. Artinya kalau dibawakan ke konteks diskusi kita itu agak jauh gitu ya. Karena hadisnya itu bicara tentang jual beli yang sifatnya fi zimmah atau dalam tanggungan, bukan sesuatu yang muayyan. Kita diskusi dalam sesuatu yang muayyan nih, sudah spesifik barangnya. Nah, untuk konteksnya Ibn Umar enggak tahu ya, kita sudah bahas atau belum. Ini nanti kaitannya ada hubungan dengan sarf ataupun jual beli mata uang. Jadi kita boleh misalkan transaksi sama pembeli. Pak, ini saya jual ya, berapa? 10 juta rupiah gitu ya. Jadi pakai rupiah. Begitu pelunasan, si pembeli bilang, "Pak, saya enggak punya rupiah. Boleh enggak saya bayar pakai dolar?" Boleh enggak saya bayar misalkan pakai ringgit, real, dan seterusnya? Jawabannya boleh, sebagaimana kisah Ibn Umar tadi, selama memenuhi syarat. Syarat pertama adalah dipakai harga konversi atau kurs saat itu. Jadi saat hari mau pembayaran tadi. Dan kemudian harus lunas. Enggak boleh ada cicilan, enggak boleh kemudian ada penundaan. Jadi itu dua syarat yang ditegaskan di dalam hadis ini. Jadi, yakuna bi si'ri yaumihi, dan kemudian yataqabadha qabla at-tafarruq. Ini adalah sesuatu yang cukup jelas kalau kita bicara tentang tukar-menukar mata uang. Ya. Nah, kemudian di sini juga tadi beliau masih menyinggung tentang tasarruf qabla qabdh, ataupun melakukan akad kedua sebelum kita terima barangnya. Jadi seakan konteks diskusi dari si penulis matan ini Itu seakan beliau menyebutkan ini mencakup semua barang yang sudah dilihat sebelumnya atau sudah diketahui sifatnya. Namun kita tidak bahas itu gitu ya. Dan itu juga sebenarnya kalau kita pakai pendapat yang rajih ataupun ikut pendapat yang dikuatkan di sini, maka sebenarnya tetap berlaku aturan qabd. Artinya ya harus diterima terlebih dahulu dan kemudian tidak boleh kita jual sebelum kita terima. Cuman ada kasus yang cukup menarik di sini. Beliau mengatakan, bagaimana kalau kita jual beli buah yang masih ada di pohon? Jadi buahnya itu masih ada di pohon, dan ini konteksnya kurma. Jadi kita beli kurma, tapi kurmanya masih ada di pohon. Sudah matang, sudah ranum. Kita datang ke petani, Pak, saya beli kurmanya, Pak. Mana? Ini yang di kebun. Masih ada di pohon. Nggak usah dipetik, Pak, ya. Nanti biar saya aja yang panen. Kita belum pernah nih panen kurma langsung dari pohonnya, misalkan gitu ya. Atau biar lebih tahan, misalkan. Biar aja dulu di pohon. Nah, artinya kita sudah beli barangnya dan kemudian barang itu masih ada di pohonnya. Lalu kemudian kita mau jual lagi ke orang lain. Di sini kata beliau, wahia min dhamanil ba'i. Itu sebenarnya masih urusan penjual. Masih resikonya penjual karena katanya kurmanya belum kita terima. Sehingga kalau ada bencana setelah akad, kita bisa datang ke pembeli dan kemudian mengatakan, Pak, saya tidak jadi lanjut. Ini kalau misalkan si C ya, pihak ketiga yang beli dari si B. Dan kemudian si B nanti komplain ke pembeli penjual satu. Jadi intinya kata Syekh Utsaimin ada sebuah penegasan di sini. Terkadang gitu ya, terkadang ada beberapa kasus dalam beberapa konteks dan memang ini sedikit gitu ya. Di mana barang itu masih menjadi resikonya penjual, masih menjadi domannya penjual, yang mana kemudian bisa kita transaksikan. Seperti tadi contoh samar ataupun buah yang ada di pohon. Namun kalau kita bedah lebih detail sebenarnya itu juga bisa diserah terimakan. Wujud serah terimanya gimana kalau kurma di pohon? Ya sudah, ini kalau misalkan tadi kebunnya itu dipagar dan dikasih kunci, ya penjual gampang. Ya udah Pak, saya jual ya berapa kurma yang ada di pohon ini, berapa batang yang ada di kebun. Ini kunci kebunnya. Diserahkan. Ya sudah, sebenarnya itu sudah masuk serah terima dan kita tidak berhak tuntut penjual. Selama buahnya sudah matang dan kemudian sudah layak untuk dipetik. Ya. Dan kemudian yang berikutnya di sini beliau menjelaskan, wa intalifa ma'adil mabi bi kailin wa nahwihi famil dhamani. Dhamanil mustari. Jadi di sini kalau dia barangnya, makanya di sini kan dalam mazhab Hambali itu ada pemisahan gitu ya. Pembatasan khusus untuk yang ditakar, ditimbang dan seterusnya. Ini menjadi dhaman ataupun resiko si pembeli. Kalau dia barang-barangnya bukan seperti yang ditakar, ditimbang. Dengan alasan apa? Gitu ya. Dengan alasan dalil dari Nabi SAW. Man ba'a abdan walahu mal famaluhu lillazi ba'ahu ila an yashtaritahu al-mubta. Sehingga kepemilikan itu sudah pindah dengan terjadinya akad. Sehingga berdasarkan kaidah tadi, resiko itu menjadi urusannya si pembeli. Jadi ya sudah. Barang sudah akad, sudah jadi milik kamu, maka ini menjadi urusan kamu, ya. Itu pengecualian terkait dengan kail dan seterusnya, ya. Namun di sini patokan yang lebih kuat yang dipakai adalah kasusnya berdasarkan qabd. Jadi kalau dia sudah diqabd, sudah diserah terimakan, itu nanti menjadi urusan si pembeli. Tapi kalau belum diserah terimakan, itu menjadi urusannya si penjual. Jadi batasan ataupun patokannya adalah qabd ataupun serah terima tadi. Nah, kalau kita ikuti alurnya si alur di sini gitu ya. Kalau dia tadi belum diserahkan gitu, itu tetap bisa menjadi resiko pembeli. Kecuali misalkan si penjual yang menghalangi serah terima gitu ya. Jadi sama seperti misalkan konteksnya kalau kita transaksi, penjual udah muserahkan nih. Udah muserahkan, Pak, ini barangnya bisa diambil. Di tempat kita itu kita kasih kesempatan ya, Pak ya, 3 hari atau 1 pekan, kita bisa simpankan. Tapi nanti kalau Bapak sudah lewat dari batas waktu yang harusnya Bapak sudah ambil tapi tidak ambil, itu kita udah nggak tanggung jawab. Resiko bukan di kita. Nah, itu boleh. Jadi, kalau kesalahan ada di pembeli, mestinya setelah serah terima itu urusannya si pembeli. Dan ketika barang masih di penjual, tapi dia sudah lewat batasnya, dia boleh. Karena itu dianggap keteledoran dari si pembeli. Jadi, kalau kita penjual biasanya gitu ya, servis sesuatu atau kemudian kita jual sesuatu, itu biasanya sudah dibeli, sudah dibayar, tapi belum diambil. Kita bisa bilang, Pak, ini sudah kita pisahkan, sudah kita packing, dan seterusnya. Ini kita kasih batas waktu pengambilan. Nanti kalau kemudian nggak diambil-ambil sampai batas waktu, ya itu menjadi resiko. Menjadi urusan dan tanggung jawab dari Bapak. Karena kita sudah siapkan, tapi kemudian tidak diambil. Seperti itu. Baik. Mungkin itu yang kita bisa diskusikan gitu ya. Untuk pertemuan kali ini mengenai beberapa konsekuensi dari serah terima. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lihat ya teknis ataupun tata cara qabdh atau serah terima, karena ini juga cukup penting. Jadi bagaimana sih caranya serah terima itu, apakah barangnya memang harus dipindahin gitu kan, atau ada teknis dan cara serah terima yang lain. Itu insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan teknis ataupun cara serah terima. Tapi tadi secara umum prinsip dari serah terima seperti tadi. Seperti yang tadi sudah dibahas, batasnya adalah serah terimanya terkait dengan resiko barang. Baik, kita punya waktu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Abu Zubair di Pesawaran, Lampung. Ustaz mau bertanya, apakah hukumnya mengambil barang yang tak bernilai? Atau semisal makan kerupuk 1 biji milik perusahaan kerupuk. Walaupun bosnya atau atasan kita melihat, tapi tidak marah atau ditegur. Tapi masalahnya kita nggak minta izin dulu saat makan kerupuk tersebut. Itu bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Baik. Bagaimana kalau misalkan ada barang milik orang lain, gitu ya? Apapun itu ya, contohnya, misalkan kerupuk atau yang lain. Dan dalam konteks ini, misalkan kita kerja di perusahaan kerupuk tadi ya. Kemudian kayak kita karyawan, ya udahlah ya, sambil packing gitu kan, sambil nyemilin kerupuknya misalkan seperti itu. Nah, biasanya ini dikembalikan kalau di perusahaan, dikembalikan kepada kebijakan ya, dikembalikan kepada ketentuan yang ada di situ terkait dengan perizinan, terkait dengan apa yang kita boleh ambil dan tidak gitu. Itu biasanya sudah ada aturan, sudah ada rambu-rambu yang boleh kita lakukan. Kalau misalkan di perusahaan tersebut menjadi sebuah uruf ataupun menjadi sudah ada kebiasaan, walaupun mungkin tertulis atau tidak tertulis, karyawan boleh makan gitu ya. Selama misalkan di perusahaan, tidak dibawa pulang kerupuknya. Ya makan, berapa sih makan dia di situ misalkan. Kalau itu diperbolehkan dan diizinkan dalam artian, atau mungkin dia ketahuan sama bosnya dan kemudian itu didiamkan gitu. Selama memang itu menjadi aturan resmi dari perusahaan atau menjadi sebuah uruf yang situ memang diakui dari pihak perusahaan, berarti itu dianggap sebagai sebuah izin gitu ya. Karena itu berarti hanya berlaku di perusahaan tersebut gitu ya. Dan ini tidak bisa mungkin dibawakan kepada perusahaan lain, karena bisa jadi perusahaan lain itu punya budaya tersendiri gitu ya. Punya ketentuan sendiri, tidak boleh kamu ngambilnya pada saat kerja misalkan. Nanti kalau mau pulang ya ada gitu ya, kita kasih tertentu gitu. Jadi tidak bisa ini dipukul rata juga, itu tinggal dilihat ya. Izinnya, izin ini bisa bentuknya nanti tertulis atau tidak tertulis ya. Nah, atasan itu juga sebenarnya kan bukan pemilik gitu ya, bos. Makanya tadi kan dikatakan bos ataupun atasan. Atasan kita itu yang punya perusahaan atau dia karyawan juga. Kalau atasan kita atau bos kita itu adalah yang punya perusahaan, ya udah selesai masalahnya gitu loh. Selesai. Artinya berarti dia ngizinin gitu. Kalau dia enggak ngizinin, dia akan permasalahkan, gajinya dipotong lah gitu ya. Kemudian misalkan dikasih SP, surat peringatan atau seterusnya. Jadi Bentuk izin itu tidak mesti tertulis gitu ya. Bisa tertulis, bisa tidak. Ya, itu juga bisa dijadikan sebagai persetujuan. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustadz, saya punya usaha warung kelontong di rumah. Apakah dilarang jika ada pembeli yang membeli beras 10 kilo dengan harga 100 ribu, lalu ia hanya membawa uang 80 ribu, jadi hutangnya 20 ribu saat jazakallahu khairan. Baik. Boleh enggak beli beras secara kredit? Atau beli beras atau utang gitu ya. Mas, di sini dia cuma bayar 80 ribu. Jadi utang beras dia. Boleh enggak kira-kira? Nah, di situ kita bisa lihat ya, objeknya itu adalah beras. Kemudian ada uang. Mereka ini komoditi riba atau bukan? Jadi ini yang perlu didudukkan ya. Sama seperti dulu sempat heboh, tidak boleh beli kurma online katanya gitu. Atau tidak boleh beli kurma karena riba katanya gitu ya. Nah, pernah itu sempat heboh gitu ya. Memang betul mereka ini beras, kurma, itu masuk kategori makanan pokok gitu ya. Komoditi riba memang mereka. Tapi Rasul sudah kasih kaidah gitu loh. Kalau dia beda kelompoknya, beras itu kelompok makanan pokok, dan kemudian uang itu kelompoknya adalah kelompok uang gitu loh. Kelompok emas, kelompok perak ya. Jadi dia itu adalah standar ukur atau penentu nilai. Kalau dia beda kelompok, itu bebas. Jadi ini kaidahnya, kalau dia beda kelompok itu bebas. Bebas artian ada dua yang bebas. Bebas pertama itu ukuran atau takaran. Jadi tidak harus sama. 1 kilo dengan 10 ribu misalkan. Itu kan beda tuh kan takarannya. Tidak apa-apa, bebas gitu. Dan kemudian juga bebas itu terkait dengan serah terima. Nah, jadi tidak harus gitu. Fa'idah talafat hadil asnaf, kata Nabi kalau beda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum. Terserah, dijual aja, terserah kalian, itu bebas. Itu bebas. Itu kalau nanti satu kelompok tapi beda jenis gitu ya. Tapi kalau dia beda kelompok itu lebih bebas lagi. Apa misalkan? Beras dengan uang, beras dengan apa misalkan, emas dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi mau beli kurma pakai uang ya silakan. Itu tidak ada syarat harus serah terima tunai. Mau cicil kredit juga boleh. Kecuali kita beli berasnya, bayar pakai beras. Atau yang ada di kelompok makanan. Gitu ya. Jadi alat bayarnya bukan uang. Itu nanti kalau seperti itu dia satu kelompok, beda jenis. Nah, kalau yang ini yang harus diperhatikan, kalau yang seperti ini, dia satu kelompok tapi beda jenis, itu agak bebas gitu ya. Agak bebas tapi tidak bebas banget. Agak bebas itu dalam hal apa? Dalam hal ukuran itu bebas. Nah, tapi kalau dalam serah terima dia tidak bebas. Karena dia harus tunai. Contohnya apa? Yang satu kelompok beda jenis. Rupiah dengan dolar misalkan. Mereka ini rupiah sama dolar itu satu kelompok dia. Kelompok apa? Kelompok uang. Tapi beda jenisnya. Makanya kalau kita mau tukar 1 rupiah dengan 1 dolar itu boleh. Tapi kalau 1 rupiah ditukar 15 dolar, boleh juga. Tidak harus sama dia. Tapi boleh tidak kemudian tukar-menukarnya itu serah terimanya tadi tertunda? Atau dicicil sebagian? Tidak boleh. Dia harus tunai. Makanya kalau kita mau tukar-menukar uang ya harus tuntas di situ. Nah, maka dua poin ini kita harus bisa bedakan ya. Kalau beras dengan uang itu dia sudah beda kelompok. Kalau beda kelompok ini bebas gitu ya. Bebas sebebas-bebasnya, mau cicil silakan, mau enggak dibayar juga boleh gitu. Maksudnya, "Bu, saya beli beras dulu ya. Aku ambil berapa? 10 kilo. Saya bayar nanti ya, Bu ya, seminggu lagi." Boleh enggak? Boleh. Apalagi kemudian dibayar misalkan, "Bu, saya bayar 80 ribu dulu," gitu. Jadi kata kuncinya perhatikan supaya tidak jadi syubhat gitu ya. Sebagian itu menganggap kayak beli kurma dengan uang itu tidak boleh karena komoditi riba. Maka Itu menjadi catatannya. Wallahu alam, semoga bisa memberikan gambaran ya terkait dengan komoditi riba ini. Baik, Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz Tim dan seluruh umat muslimin. Allahumma amin. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika seorang karyawan bekerja sambil mendengarkan murotal Al-Quran atau sambil mendengarkan kajian live streaming atau non-streaming? Apakah ini termasuk khianat terhadap perusahaan, Ustaz? Dan juga termasuk dalam tidak beradab terhadap ilmu? Jazakallahu khairan. Baik, mengenai karyawan yang bekerja, tapi pas kerja itu dia sambil pakai yang lain gitu ya. Entah nonton YouTube misalkan, ada yang kadang main game gitu ya. Ada yang kemudian misalkan kalau yang bagus ya dia dengar kajian gitu ya. Kemudian dia dengar murotal dan seterusnya gitu. Nah pertama kaitannya dengan perusahaan gitu ya. Kaitannya dengan perusahaan. Kalau memang di perusahaan itu ada aturan, selama kerja tidak boleh ini, tidak boleh itu, berarti dia tidak boleh langgar aturannya. Ya. Tapi kalau kemudian perusahaan tidak memberikan aturan semacam itu, artinya ya fokus saja pada target. Karena kayak perusahaan-perusahaan di belakangan ini itu mereka lebih luas gitu loh. Jadi tidak terlalu ketat aturannya. Yang penting target kamu tercapai. Yang penting tugas kamu tuntas misalkan. Nah, kalau seperti itu, ya anggap misalkan tidak ada aturan, berarti nanti patokannya apa? Patokannya adalah kinerja dia. Ya, patokannya kinerja. Itu mengurangi kinerja maksimal dia enggak? Gitu ya. Kalau ada, karena gini, pekerjaan-pekerjaan itu yang dia bisa digarap dengan sambil dia dengerin sesuatu. Misalkan dia tukang angkat-angkat gitu ya. Ini kan enggak ngefek gitu loh. Misalkan dia tukang pindahin barang gitu. Atau dia kemudian nyetir gitu. Selama itu enggak mengganggu kinerja dia, artinya bisa digabung gitu ya. Itu enggak apa-apa. Ya. Kalau memang ada kebebasan dari perusahaan, maka insya Allah tidak ada masalah, gitu ya, diperbolehkan. Tapi kalau kemudian itu mempengaruhi kinerja dia, misalkan ada pekerjaan yang memang dia harus fokus. Jadi kalau dia kemudian dengar sesuatu sambil disambi, bisa jalan tapi melambat kinerjanya, tidak maksimal, gitu ya, itu jadi masalah. Nah, itu dari satu sudut pandang, artinya sudut pandang pihak kita dengan perusahaan, pihak kita dengan yang memberikan kerja. Ya, itu kaitannya nanti dengan kinerja. Selama tidak mengganggu, selama tidak ada larangan, insya Allah tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kajian ataupun adab dalam mendengarkan Al-Quran, gitu ya. Terutama yang Al-Quran, gitu ya, bukan yang ilmu, gitu. Nah, itu sebenarnya ada beberapa penjelasan dari para ulama mengenai Al-Quran murotal. Ada yang mempermasalahkan kalau kita disambi, karena kita tidak fokus gitu ya, tidak istimak dengan baik gitu. Maka kalau kajian mungkin levelnya agak di bawah itu, dan itu insya Allah tidak apa-apa. Sama kayak nanti kasusnya seperti ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang masak di dapur sambil dengar ceramah dan seterusnya gitu ya. Wallahualam, insya Allah itu tidak masalah gitu ya, selama dia masih bisa nyambi daripada dia tidak mendengarkan sama sekali gitu. Kecuali konteksnya memang dia sedang longgar gitu ya. Itu insya Allah tidak mengapa. Jadi yang paling krusial yang pertama harus dibereskan adalah poin dia dengan perusahaan. Karena itu kaitan dengan kinerja dia, pastikan dia benar-benar amanah dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.